قال المصنف رحمه الله تعالى المعربات بالحروف. قال المصنف رحمه الله والذي يعرف بالحروف أربعة أنواع. Dan yang diarab dengan huruf itu ada empat macam. At-tasniyatu wal jam' wa jam'ul mudzakkar salimu wal asmaul khamsah wal af'alul khamsah. Ya, ada empat tasniyah, jam' mudzakkar salim, kemudian asmaul khamsah. Kemudian af'al khamsah. Al khamsah dia adalah ya taf'alani taf'alani yaf'aluna taf'aluna taf'alina. Ya. Asmaul khamsah, af'al khamsah itu apa? Fi'il mudhari' yang bersama dengan alif tasniyah yaitu yaf'alani taf'alani. Yang bersama dengan wawul jamaah yaitu yaf'aluna taf'aluna. Yang bersama dengan ya mu'annatsah mukhatabah yaitu taf'alina. Fa amma tasniyatu fa turfa'u bil alif wa tunsabu wa tukhfadu bil ya. Ya, tasniyah fa turfa'u bil alif wa tunsabu wa tukhfadu bil ya. Ini tasniyah i'rabnya musannah. Wa ma jam'ul mudzakkar salim fa yurfa'u bil wawi yurfa'u mana bil fa'alnya itu huwa kembali pada jam'u mudzakkar salim. Karena jama' itu mudzakkar maka fa yurfa'u, tapi kalau tasniyah muannas sehingga fa turfa'u. Nah bil fa'il ya kembali pada tasniyah. Wa yunsabu wa yukhfadu bil ya. Jelas ya. Asmaul khamsah fa turfa'u bil wawi wa tunsabu bil alifi wa tukhfadu bil ya. Asmaul khamsah turfa'u bil wawi yaitu akhuka, tunsabu bil alifi akhaka, tukhfadu bil ya yaitu akhika. Af'al khamsah fa turfa'u bin nun yaitu yaf'aluna taf'aluna wa tunsabu wa tunsamu bi hadfiha. Ya, tunsabu misalnya an yaf'alu wa tunsamu bi hadfiha. Ya, yaitu bihadfi an-nun. Tunsabu wa tunsamu bihadfi an-nun. Tunsamu bihadfiha. Tandanya apa? Lam yaf'alu. Lam yaktuhu. Asyarah. Ba'da an araftal mu'rabati. Setelah engkau mengetahui mu'rabat, isim-isim yang mu'rab, bil harakat, dengan harakat, bagi alaika, tersisa bagimu, anta'rifa untuk engkau mengetahui al-mu'rabati yang di'irab bil hurufi dengan huruf. Wa hiya dan dia, hiya kembali pada mu'rabat bil huruf. Dan dia mu'rabat bil huruf itu arba'atu anwa'in, ada empat macam. Ya, al-mu'rabat bil huruf ada empat yaitu musanna, jamak mudzakkar salim, asmaul khamsah wa af'al khamsah. Ya, kalau mu'rabatil harakat ada berapa? Sama ada empat. Itu apa? Mufrad, jamak taksir, jamak salim, kemudian fi'il mudhari' sahih, akhir. Tapi lam yatasil bi akhiri syai'un. Itu mu'rab dengan harakat. Mu'rab dengan huruf ada empat juga. Mutanna, jamak mudzakkar salim, dan asmaul khamsah, dan afal, al-khamsah. Fi halatir rafa' musanna alif. Fi halatir nasab ya. Fi halatir jar ya. Jam'u mudzakkar salim. Fi halatir rafa' waw. Fi halatir nasab al ya. Fi halatir jar al ya. Al asmaul khamsah fi halatir rafa' waw. Fi halatir nasab al alif. Fi halatir jar al ya. Al khamsah fi halatir rafa' an nun. Wa fi halatir nasab hadfun nun. Kemudian fi halatul jar enggak ada, karena fi'il enggak ada majrur. Dan fi halatul jazm hadfun nun. Awalan musanna. Ta'rifuhu yaitu ta'riful musanna. Wa ma dalla 'ala tsnaini aw tsnataini. Dia adalah apa yang menunjukkan dua laki-laki atau dua perempuan bi ziyadati alifin wa nunin. Dengan penambahan alif dan nun atau ya'in wa nunin 'ala mufradi. Atau ya dan nun daripada mufradnya. Itu mufradnya tidak ada tambahan ini, kemudian musanna diberi tambahan alif dan nun atau ya dan nun tambahan dari mufradnya. مثاله رجلان رجلين امرأتان امرأتين كتابان كتابين. Misalnya rajulun imra'atun kitabun. Hukmuhu yurfa'u bil wawi wa nasabu yujarru bil ya'i. Dirafa' dengan alif, dinasabkan dan dijarkan dengan alia. Ya, dengan alia. Misal musanna al marfu'. Maka contoh musanna yang marfu' adalah qauluhu ta'ala qala rajulani fa rajulani musanna marfu'un. Li'annahu fa'il. Karena dia fa'il wa alamat rafihi al-alifu niabatan anil dhammati. Nama rafanya adalah alif sebagai pengganti dari dhammah. Ya. Biasanya, qala rajulani. Kemudian, ya, misalnya marfu ya tentunya, dia harus diberi apa? Posisi marfu. Diberi i'rab yang marfu, apakah sebagai fa'il ataukah sebagai mubtada ataukah sebagai khabar isim kana atau khabar inna dan sebagainya, dari kedudukan-kedudukan yang marfu. Wa misal musanna al-mansub. Nah, dan contoh musanna yang mansub yaitu diberi kedudukan yang mansub seperti maf'ulubi atau khabar kana atau isim inna. Qauluhu ta'ala fawajada fiha rajulaini. Fawajada fiha. Maka dia mendapatkan di dalamnya rajulaini dua orang. Rajulaini musanna mansubun. Adalah musanna yang mansub li'anna maf'ul bihi wa alamatun nasbi al-ya'u niabatan al-fathati. Ya, jelas ya. Wa misalun musanna al-majrur. Contoh musanna yang majrur qauluhu ta'ala yamshi ala rajul ala rijlaini, dia berjalan di atas dua kaki. Farijlaini musannan majrurun, adalah musanna yang majrur li anna usbiqa bi harfi jarrin, dikarenakan dia telah didahului oleh huruf jar wa alamat jarri al ya'u niyabatan min kasrah. Jelas ya. Tamrin istakhrijul musanna min qawlihi ta'ala رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان. Ya, fadl ya Ubaidah, satu saja. Al-Mashriqain. Dia apa posisinya? Apa? Marfu, majrur atau mansub? Majrur. Majrur karena apa? Mudhaf ilaih. Itu mudhaf ilai rabbul masyriqain jurur wa alam bijari al ya. Kemudian ya satu saja maghribain. Maghribain posisinya apa sebagai majrur, majrur sebagai mudhaf ilai. Dan lagi Pak Imam. Nah, ada. Kalau tukar di bani termasuk misalnya bukan? Fabi ayyi ala rabbikuma tukadzibani. Al-Fal khamsa bukan misalnya. Contoh. Sannil kalimati, musannakanlah kalimat-kalimat al-atiyah berikut ini. Kitabun, talibun, warqatun. Kitabun apa? Kitabani. Kitabani atau? Kitabaini. Talibun? Talibani. Atau? Talibaini. Kemudian warakatun warukutani warukutaini. A'rif qawla ta'ala khalaqal arda fi yawmain. Qatul wa'idha khalaqa fi ilaba al-madhi al-madhi al-fadhina mahlam al-fa'ilu haba huwa. Ya, al-arda sebagai apa? Abu Najwa. Ya, lanjutkan. Maf'ulun bihi. Lanjutkan. Lanjutkan. Maf'ulun bihi. Marfu apa? Majrur. Maf'ulun bihi. Mansubun. Wa'alamatun. Nasbi. Al-Fatahah. Ya, cukup. Alamatun nasbi al-fathah. Kemudian fi apa Pak Imam? Harfu jar. Ya, yaumaini. Apa? Majrurun bi fi. Ya, majrurun bi fi. Alamatu jarhi al-ya. Al-ya'u li'annahu musanna. Dan nun apa nun? Jawab nun. Fi yaumaini. Nun aywadun. Ini tanwin. Sebentar kita kenalkan. Dan jamu mudzakkar salimu ta'rifuhu wa madalla ala aksara, ia adalah apa yang menunjukkan lebih minasna ini dari dua laki-laki. Laki-laki saja, perempuan dah. Ziyadati dengan tambahan wawin wa nunin, wawu dan nun, au ya'in wa nunin. Doya dan non ala mufradi daripada mufradnya. Misaluhu contohnya adalah mu'minun, mu'minin, zaitun, zaitin, sadiqun, sadiqin. Irfa'u bidom bilwawi wa yunsabu wa yujarru bilya. Famisal jam'il mudhakari salimul marfu'u. Famisal jam'il mudhakari salimil marfu'i. Al-marfu'i ya. Atas dia terhadap jama' jama'i, misalu jama'i al-marfu'i. Qawlu ta'ala qad aflahal mu'minun. Ya, qad aflahal mu'minun. Fal mu'minun, sungguh-sungguh telah berbahagia orang mukmin. Jam'u mudzakkarin salimun marfu'un li'annahu fa'ilun wa'ala mudrafihi al-wawu niyabatan anidhummati. Wa misalu jam'i mudzakkari salimi al-mansubi qawlu ta'ala wa basyiril mu'minin. Ya. Fal mu'minin jam'u mudzakkari salimun mansubun li'annahu maf'ulun bihi wa 'alamatu nasbihi al-ya'u niyabatan 'anil fathati. Wa misalu jam'i mudzakkari salimil majruri qawlu ta'ala radiyallahu 'anil mu'minin. Fal mu'minin jam'u mudzakkari salimun majrurun li'annahu subiqa bi harfi jarrin. Li'annahu karena dia, yaitu al-mu'minun, al-mu'minin, subiqa, dia didahului bi harfi jarrin. Wa alamatu jarhi al-ya'u niyabatan anil kasrati. Nah, soal, istakhrij. Jam al-mudzakkar salim wa bayyin maw'ahu min qawlihi ta'ala. Berkalah jam al-mudzakkar salim dan sebutkanlah bentuknya, yaitu bentuknya marfu, mansub, majrur, min qawlihi ta'ala. Kemudian baiklah. Fawailun lil musallin. Musallin ya, termasuk yang apa? Marfu, mansub, majrur. Santai. Kemudian sahun alladzina hum an salatihim sahun. Ini sama dengan salim, ukurannya sahin, ukurannya sahun. Sahun apa orang menjawab ini sahun. Kalau fa'il itu harus ada fi'il. Fi'ilnya yang mana? Sawat. Fi'il, fi'ilnya. Kalau dikatakan fa'il, maka fa'ilnya mana? Kalau tidak ada fa'ilnya, berarti bukan fa'il. Apa fa'il? Tidak ada. Khobar. Mubtada'nya adalah hum. Hum sahuna. Hum sahun. Alladzina hum an salatihim sahun. Atau dikatakan hum itu mubtada'. Nah, kemudian an salatihim sahun itu adalah khobar. Itu bentuknya jumlah ismiyah. Khobar bentuknya jumlah ismiyah. Itu khobar. Ya. Ya, an salatihim sahuna itu apa? Khobar bentuknya jumlah ismiyah. Ya. Dan alladzina. Alladzi itu isim mausul. Setelah isim mausul harus ada apa? Jumlah. Jumlah ismiyah atau fi'liyah. Nah, setelah alladzina itu adalah jumlah hum an salatihim sahun. Itu hum itu mubtada. Untuk mubtada awal, kemudian an salatihim sahun. Sahun itu adalah mubtada tsani, mubtada kedua, muakhar. Kemudian an salatihim itu jar majrur, ya, sebagai khabar muqaddam. Jelas ya. Sahun itu mubtada muakhar, muakhar. An salatihim itu sebagai khabar muqaddam, jar majrur. Berarti hum ini mubtada, khabarnya berupa jumlah, yaitu an salatihim sahun. Jelas ya. Alladzina hum yuraun. Ada lagi ya, ada. Ya, siapa? Antum. Urutannya siapa? Hum. Ubaidah. Ya. Pak Imam, Yuraun af'al khamsah. Ada lagi? Pak Imam. Al-Ma'un. Al-Ma'un itu bukan jamak mudzakkar salim. Karena al-ma'un wawu dan nunnya itu asli, bukan tambahan. Asli al-ma'una itu sebagai maf'ul bih wa yamna'una. Yamna'una itu fi'il wal fa'il, fa'ilnya adalah wawu jama'ah. Ya, nunnya itu adalah alamat rafa karena fa'al khamsa. Ya, kemudian al-ma'una itu sebagai maf'ul bih. Maf'ul bih. Al-ma'una. Kalau misalnya al-ma'una itu jamak mudzakkar salim, katakanlah misalnya jamak mudzakkar salim, maf'ul bihnya bagaimana? Al-ma'inah gitu ya. Maf'ul bihnya al-ma'inah kan maksudnya dengan ya. Nah, tapi ini tidak dengan ya, berarti wawu dan nun itu adalah asli, bukan dan tambahan. Berarti al-ma'un itu isim mufrad. Isim mufrad. Alladzina hum yura'un. Alladzina isim mausul, setelahnya harus ada jumlah, itu hum yura'un. Hum yura'un ini jumlah isminya apa fi'liyah? Hum yura'un jumlah isminya apa fi'liyah? Jumlah isminyah, karena dijawab oleh isim yaitu hum. Kemudian yura'un itu fi'il wal fa'il, fi mahali apa? Raf'in khobar. Berarti khobarnya jumlah fi'liyah. Hum yura'un. Yura'un itu khabarnya, khabar dari hum. Jumlah fi'liyah. Nah, jelas ya. Ijma' kalimatil atiyati jam'a mudzakkarin salim. Abidun apa? Ya, Muhammadun. Sadiqun. Sadiqun. Da' alamat sahih amama jam'a mudzakkarin salim. Wa'alamat al-khata' amama ghairihi ma bayani sabab. Takkanlah alamat ini, demikian ini, di depan jamak mudzakkar salim, dan alamat X amama ghairi jamak mudzakkar salim. Mabayan sabar. Contohnya basatinu. Basatinu bukan basatina, basatinu. Ini bukan jamak mudzakkar salim karena ya dan nunnya apa? Asli. Adalah asli. Itu bustanun jamaknya basatinu. Ya, ya nam jamak taksir. Ya, saimatun apa? Beda. Saimatun. Apa ini? Tanda apa? X apa tanda cawang? Benar apa salah? Hah? Apa? Salah. Ya, karena apa? Dia termasuk muannas. Al mustahiduna. Benar apa? Benar apa salah? Al mustahiduna jamak dzakar salim bukan? Hah? Ya. Ya. Cara mufradnya mustahidun. Al mustahidun. Dan Zaidani kan? Ya, salah ya, itu bukan. Bukan jamak dzakar salim, tapi dia apa? Musanna. Arif qaulu ta'ala yafrahul mu'minun. Fadal. Yafrahu fi irad. Kalau mubarak ini apa mar li kita syarru dihi alamatun raf an al-dhammatu al-dhammatu alam rafi adzam al-mu'minun marfu'un yaitu fa'ilun marfu'un al-mu'minun fa'ilun marfu'un wa alam rafi al-wawu li'annahu jama' min dzakar salim wa nun wa nun ayo atun an tanwin santai. Kemudian salisan yang ketiga adalah asmaul khamsah. Ta'rifuha wa hiya. Ta'rifnya langsung contoh. Abuka, akhuka, hamuka, kuka, wa dumari. Ya. Dan idhofahnya enggak mesti kaya, boleh abuhu, mesti jamak, mesti asmaul khamsah. Abuha, abuhum, abu. Ya. Abuna. Ya, apa yang jelas bukan apa? Bukan abi. Kalau abi bukan termasuk asma al-khamsah. Abi mudhaf terhadap ya'l mutakallim. Kalau mudhaf terhadap ya'l mutakallim, maka dia apa? Iramnya itu irab isim mufrad. Isim mufrad. Jadi dengan dhamma muqaddarah. Wa ya abuka akhuka hamuka fuka dumalin. Akhuka ya jelas, hamuka yaitu iparmu. Kalau hamuka berarti yang diajak bicara laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Ya, hamu itu kerabat suami. Kalau hamuka berarti kerabat suami. Kalau hamuki yang diajak bicara perempuan berarti kerabat? Kerabat? Istri, amuki kerabat istri, kalau amuka kerabat suami. Nah, fuka, apa artinya fuka? Mulut. Mulut, engkau. Dumalin, yang memiliki harta. Nah, dujahin, du'ilmin, dujahin, dan sebagainya. Nah, mesti mal. Nah, kalau du itu mesti mudhofnya terhadap isim zahir. Tidak bisa itu isim domir tidak bisa duka tidak ada duka duhu tidak ada mesti harus mudhaf terhadap isim zahir hukmuha tapi kalau yang lainnya abu aku hamufu dia menjadi asmaul khamsah apakah mudhaf terhadap domir atau mudhaf terhadap isim zahir sama saja yang jelas bukan mudhaf terhadap ya mutakallim. Kemudian turfa'u bil wawi wa tunsabu bil alfi wa tujarru bil ya'i. Fa ya tu'rafu bil wawi raf'an. فهي هي يد أسماء الخمسة يد رفع من واو رفعا أم بعد رفع نحو قوله تعالى قال أبوهم قوله وقوله قال لهم أخوهم لينفق ذو سعة قال أبوهم أتسمى الفاعل مرفوع على مدار الواو لأن الأسماء الخمسة وهو مضاف والهاء في محل جر مضاف إليه قال لهم أخوهم أخوهم فجاب أخوهم تمام من فعل ذلك قال لينفق ذو سعة هندaklah memberikan infak ذو سعة orang yang memiliki keluasan harta ذو sebagai apa ya apa itu ذو sebagai apa orangnya لينفق ذو سعة هندaklah berinfak orang yang memiliki kelapangan apa benar sebagai fa'il yunfiq du sa'atin sebagai fa'il maka i'rabnya dengan waw i'rabnya dengan waw kemudian tu'rabu bil alif nasban dan di'rab dengan alif nasban nasbu qawli ta'ala ja'u abahum nahfadu akhana ja'u ini fi'l al-fa'il apa itu mansubun bihi mansubun wa alamatun nasbi apa al-alif lahum li'annahum min al-asma al-khamsa wa apa mudhaf wal ha ya bukan hum ya dhamirnya adalah ha mimnya itu alamatul jama' wal ha dhamirun muttasilun mabnun ala dhammi fi mahalli jarin mudhaf ilayhi wal mim alamatul jama' wa nahfadhu akhana kita, kita hafal saudara-saudara kita ya, akhana sebagai apa? Ya, coba ya, nahfadhu kita kita hafal maf'ul bihi ya mansub ala ma nasya al alif ya namna musanna qala ta'ala wa atidhal qurba dan berikanlah dal qurba orang yang memiliki kekerabatan atau haknya nah sebagai apa ya apa ini ya maf'ul bi ati itu fi'il ala nah itu maf'ul bi mansub ala ma tanasbihi al alif wa mudhaf dal qurba mudhaf ilaih haqqa sebagai apa ya ya apa ya, ya, itu itu maf'ul bi asan ati itu menasabkan dua maf'ul ati dal qurba haqqahu maf'ul bi asani tu'rafu tu'rafu bil ya'i jarran dan dia yaitu af'al asma'ul khamsah di'rab dengan ya dalam keadaan jar qawli ta'ala raja'u ila ahlihim manilah kalian raja'u kembali yaitu mereka telah kembali ila abihim kepada bapak mereka syaitnya adalah ila abihim maksudur pada macamnya adalah ya sana syuddu adudaka bi akhika kami akan memperkuat lenganmu ya Musa bi akhika yaitu dengan saudaramu yaitu Harun wa qawlihi ta'ala walidil qurba untuk orang yang memiliki kekerabatan. Fa'lam anna al-asma' al-khamsah la tu'rabu bil huruf illa idza tawaffara fiha arba'u syurutin. Nadhkurha fi ma yali. Fa'lam ketahuilah bahwasanya asma' al-khamsah la tu'rabu bil huruf tidaklah di'rab dengan huruf. Ya. asmaul khamsah tidaklah di i'rabul huruf illa kecuali idza apabila tawaffara terpenuhi fiha padanya yaitu pada huruf-huruf fiha yaitu pada asmaul khamsah arba'atu syurutin empat syarat kecuali apabila terpenuhi pada asmaul khamsah itu empat persyaratan. Karena kalau abun, akhun, hamun yaitu isim mufrad bukan asma khamsah. Syurutu i'rabil asma'il khamsah, syarat-syarat i'rabnya asma'il khamsah bil huruf, yaitu i'rabnya asma'il khamsah dengan huruf. Yang pertama, antakuna mufradatan, bala asma'il khamsah itu mufradah. Mufradah maknanya apa hari yang mufradah? Yaitu bukan misalnya dan bukan jama. Antakuna mufradatan, bala asmaul khamsah itu mufradah. Dia menjadi asmaul khamsah apabila dia mufrad bentuknya. Kalau misalnya enggak bisa, jama pun enggak bisa. Fa in sunniyat, apabila asmaul khamsah itu dimisannakan, u'ribat i'rabul musanna, maka dia di'rab dengan i'rabnya musanna. Nah, contohnya ja'al akhwani, akhwani itu musanna. Ya, fa'il marfu wa la nadra fihi al-alif li'annahu musanna ja'al akhwani. Tapi kalau mufrad yaitu akhuka misalnya, ja'a akhuka, nama kakaknya adalah waw. Kalau ja'al akhwani alam rafa'nya apa? Baiknya alif. Ra'aitul akhwaini, aku telah melihat dua orang bersaudara. Ra'aitul akhwaini sebagai apa? Aku menuju akhwaini mafradi mansub alamati ya nasbihi alya li'anna musanna. Sallamtu alal akhwaini yaitu alal akhwaini, bukan ala akhika, enggak bisa. Karena apa? Karena musanna bukan mufrad. Kemudian wa in jumi'at u'ribat i'rabal jama', apabila dia dijamak maka wa idza jumi'at u'ribat i'rabal jama', apabila dijamakkan maka asmaul khamsah itu di'rab dengan i'rab jama'. U'ribat naibul fa'ilnya dia kembali pada asma'ul khamsah, maka asma'ul khamsah itu di'rab dengan i'rab jama'. Contohnya al-aba, ja'al aba'u, misalnya ditambahi dhamir ya, ja'a aba'uka, ja'a aba'uka ya, yaitu i'rabnya dengan dhamma, dengan dhamma. Kemudian ra'aitul aba'a, kalau di mudhafan mereka ra'aitu aba'aka atau aba'akum. Sallamtu 'alal aba'i, aku salam terhadap bapak-bapak. Nah, di situ 'alal aba'i itu i'rabnya sesuai dengan i'rab jamak mudhafan salim, karena apa? Salam bukan mufrad. Sallamtu 'ala aba'ika, apaikum. Nah, jelas ya mufradah itu bukan mufradah dan bukan sama. Antakuna mukabbaratan, ya hendaklah asmaul khamsah itu mukabbarah, ya abuka akhuka, ya, semuanya mukabbar. Mukabbar itu apa? Bukan musahhar. Musahhar ini tasghir, jadi tasghir dengan siwa tasghir. Fa in sughirat, apabila ditasghirkan ka ukhayyu, ka ukhayya wa ubayya u'ribat bil harakatiz zahirah, berarti i'rab dengan harakat zahirah. Nah, contohnya ja'a ukhayya, ukhayyuka Ya, ukhayyu sebagai apa? Fa'il marfu alamati rafihi Abdullah. Ra'aitu ukhayyaka. Ukhayyaka. Sallamtu ala ukhayyiki. Ini tasrir, bukan ukabbar. Akhun ukhayyun. Akhun ukhayyun. Kemudian yang ketiga, antakuna mudhafatan. Karena asmal khamsah itu mudhaf. Fa'il lam tudhaf, apabila asmal khamsah tidak dimudhafkan, u'aribat ya di'arab bil harakatul zahirah. Yang harakat-harakat zahirah. Contohnya, ja'a abun, bukan abuka, abun. Ra'aitu aban, bukan apa-apa. Ya, kalau ingin menjadi asmal khamsah, ya harus dijadikan mudhaf. Salam ta'ala abin itu, kalau yang benar salam ta'ala abika. Kemudian antakuna idhafatuha ila ghairi ya'il mutakallim. Ya ghairi ya. Yang dalam mudhafnya itu kepada selain ya mutakallim. Fa'in udhifat abila diidhafahkan ila ya'i maha ya. U'aribat dia di Arab bin harakatin mukaddarah. Dengan harakat mukaddarah. Nahu contohnya ja'a akhi, ra'aitu akhi, sallamtu ala akhi. Semuanya itu diirab dengan harakat mukaddarah. Karena apa? Mudhaf harakat ya mutakallim. Ada isyal ya? Cukup kiranya. Adapun irabnya ini antum baca sendiri di rumah. Awal sampai akhir di dalam ini. Insyaallah menyebutkan di tes ya, setelah membaca di kuasa di rumah ya, di tes kalau aku mengatakan seperti apa aku alamatnya apa yang saya beri usaha itu juga akhir ya, jelas ya saham pemenang juga masyarakat juga sampai di rumah oke iya, ini dia.